ini kok tiba-tiba ngeong itu kenapa? Iya, tukang mic-nya jangan diudek-udek ya mic-nya. Saya kalau ngaji memang pelan-pelan. Kalau pengen ngaji keras, cari Ustadz FPI keras. Saya ngaji memang pelan-pelan. Ini ngajinya Banser, ngajinya NU. Jadi Banser ini latihannya beda dengan Ansor yang lain. Kalau Ansor yang lain latihannya halakoh, diskusi. Tapi kalau Banser ini latihannya kayak semi militer, merangkak. Kadang dilatih menembak juga. Sepatunya sepatu laras. Makanya kalau ada persoalan, Banser itu jangan terlalu banyak berembuk. Masalah saduk itu aja Banser. Jangan kemudian ada masalah atau diskusi, itu bukan Banser. Masalah keprok itu aja Banser. Kalau keliru urusannya ketuaan. Biasanya kalau bekali Banser dimanapun begitu. Gak ada kok kalau pada masalah Banser negosiasi, gak ada. Ganggu lama, sampluk itu aja. Keliru, ya urusannya ketua Ansor. Biar Ansor berurusan sama Kapolsek, sama Kapolres. Gak kuat ya urusannya ketua NU. Masih kurang kuat ya minta bantuan DPR, gitu aja posisi. Nah itu Banser. Makanya saya sih gak terlalu banyak pembekalan Banser dengan pengetahuan panjangan. Sepatunya kayak gitu, masa ada persoalan terus negosiasi, ya lucu. Sadu itu aja. Jadi Banser itu enak. Saya dulu kalau masih muda dulu Banser ya. Ansor Banser ya. Cuman sekarang profesor ya. Protolan pemuda Ansor. Ya jadi ini Banser. Kenapa? Ini orang sekarang sudah tidak punya sopan santun. Ya kan, orang alok-alok ulama ini luar biasa sekarang. Dulu mana ada orang berani ngolok-olok kiai. Walaupun keliru masih ada sopan santun. Sekarang enggak ada sopan santun. Kenapa? Ini peta dunia bergeser, para hadirin. Peta dunia ini sedang bergeser ke satu titik di mana ada manusia-manusia yang tak bertuan. Kalau samurai itu ada namanya ronin. Samurai tak bertuan. Dulu Indonesia itu ayam, tentrem, tenang. Tenang karena Islamnya punya cara tersendiri untuk membangun konsentrasi kebangsaan dan kenegaraan. Ya kan? Islam yang mandiri itu Islam yang di Indonesia. Ulama-ulama datang bernegosiasi dengan bangsa yang ada di Indonesia. Dari raja, hamba, kawulo, gusti bisa dirubah menggunakan bahasa bersama namanya musyarakah, masyarakat. Terus kemudian yang dulunya kafir saling olok-olok, saling bantai, dirubah menjadi ro'iyah, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'i yati. Yang dulunya raja hamba tidak ada, kemudian tempat untuk membicarakan nasib bersama-sama, dimasukkan kalimat wasyawirhum fil amri, maka kemudian menghasilkan konsep musyawaroh. Loh itu terjadi. Makanya di Indonesia kemudian mampu menjembatani Islam yang jauh di sana bisa dipahami oleh orang Nusantara, sampai akhirnya menghasilkan bangsa-bangsa baru yang beragama Islam. Di sini lahir kerajaan Banjar. Yang dulu kerajaan Banjar itu yang mendesain namanya Hatip Dayan bersama Pangeran Suryansah. Khatib Dahyan itu muridnya Sunan Bonang di Jawa sana. Khatib Dahyan punya saudara seperguruan namanya Aryo Abdillah, membangun kawasan-kawasan di Palembang, dikenal dengan nama Aryo Damar. Punya saudara seperguruan yang namanya Datuk Ribandang, mengembangkan Islam yang ada di Sulawesi, bertempat di Gunung Bawakarae. Nah, akhirnya muncullah Islam model baru kayak Indonesia. Model baru, Islamnya tetap Islam tapi gayanya Indonesia. Sholatnya tetap tapi manggilnya pakai bedu. Sholatnya tetap tapi mundur karena nunggu makmumnya masih di sawah. Zikir menghasilkan pola zikir jamaah dan gede-gede. Kenapa? Ada yang mengatakan Rasul kalau zikir diem, dan sahabat, ya sahabat sama Rasul diem gini hatinya kepada Allah. Lah kita kalau ikut diem ya tidur. Nah, menghasilkan cara beragama seperti ini, menghasilkan pesantren di mana Islam dari Arab berkolaborasi dengan budaya Nusantara. Allah yang dulunya namanya Allah berubah di sini jadi pangeran, musola jadi langgar, syaikhun ustadzun jadi kiai, jadi guru, tilmidun muridun jadi santri. Nah, ini cara ulama dulu sehingga Islam bisa berkembang di Nusantara. Nah, itulah yang kemudian dikenal dengan Islam Nusantara. Islamnya Islam tapi sholawat, apa, sholatnya mundur karena nunggu di sawah. Puasanya sama tapi puasa Islam Nusantara pakai mercon, itu puasa Islam Indonesia. Haji sama tapi hajinya sebelum kesana latihan dulu di alun-alun tanah bumbu, kan gitu. Namanya manasik haji. Manasiknya itulah Indonesia. Sholat ya sama, auratnya ditutup. Tapi orang Nusantara nutupnya pakai sarung. Sarung itulah Nusantara. Nah, itulah yang kemudian menghasilkan konsep Islam Nusantara. Nah, bagi orang yang gak suka, yang mengatakan itu Islam baru, Islam kafir lah, itu karena dia gak ngerti. Tapi karena keperucut lambini wis kebanteran. Jadi itu orang kayak Lucky Luke menembak lebih cepat dari bayangannya. Nah itu orang-orang itu di sini sudah jadi, sampai akhirnya Indonesia mampu membentuk puluhan bangsa jadi satu negara. Nah, Islam yang di Timur Tengah waktu itu Islam yang akhirnya memunculkan bangsa besar namanya Turki Utsmani, membawai seluruh daerah-daerah Islam, kekuatan tertinggi itu yang mereka kemudian sebut sebagai khalifah, atau kemudian mereka seolah-olah itulah yang namanya khilafah, kan gitu. Padahal bukan, sebenarnya itu daulah Islamiyah, kerajaan warisan dari Turki. Tapi itu cukup mewadahi seluruh kaum muslimin. Di sini digebuk Belanda, di sana dilindungi Turki, tapi yang di sini nggak ada yang melindungi, ya bikin sendiri, sampai perang, sampai dedel duel, sampai punya sebuah bangsa itu yang di sini. Nah, yang di sana punya Turki Utsmani melindungi semua bangsa. Cuman kan kekuatan bangsa Turki jadi runtuh ketika Turki Utsmani dikhianati sama Saudi Arabia. Ibnu Saud kemudian mendirikan kerajaan sendiri, tidak berafiliasi kepada Turki. Hasilnya apa? Turki Utsmani jebol, dan Amerika kemudian masuk ke Saudi, mendirikan perusahaan minyak namanya Aramco, Arab American Corporation, perusahaan kilang minyak pertama di Timur Tengah. Akhirnya kemudian dijual ke Amerika, terjadilah gejolak di Timur Tengah. Tidak ada yang melindungi, kayak babon, pitik kehilangan wocar kacir. Sampai akhirnya memunculkan gerakan perlawanan di sana, mencoba membangkitkan semangat kaum muslimin. Ada yang membangun konsep persaudaraan baru sesama kaum muslimin, dikenal dengan nama Ikhwanul Muslimin, dipimpin oleh Hasan Al-Banna. Kemudian Hasan Al-Banna dianggap juga tidak terlalu maksimal maka kekuatan eksekutor yang ada di dalam Ikhwanul Muslimin namanya Tanzimul Jihad keluar, kemudian berjuang di Filistin yang akhirnya berubah nama menjadi Hizbut Tahrir yang diketuai oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Sementara yang di Afghanistan dan sekitarnya berhadapan dengan Uni Soviet, akhirnya Amerika membuat kekuatan kaum muslimin untuk melawan Uni Soviet. Nah, ini kan perang di sana, semua membayangkan kembali berdirinya Daulah Islamiyah, tapi gagal karena mereka sendiri tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, maunya menangnya sendiri. Hizbut Tahrir gak bisa bekerja sama dengan yang lain, merasa paling benar dan merasa paling Islam, akhirnya berbenturan dengan masyarakat Filistin. Oleh orang Filistin, Hizbut Tahrir ditendang keluar dari Filistin, akhirnya gentayangan, jadi zombie kemana-mana dan ditolak di semua negara, di tempat asalnya jadi tolak karena gak bisa kerjasama dengan kelompok lain, merasa paling benar, merasa paling Islam, dan hanya dengan Hizbut Tahrir lah dunia akan berubah. Wah, akhirnya bentrok sendiri dengan orang Filistin, hasilnya keluar dari Filistin menjadi hantu gentayangan, pengen masuk ke semua negara Islam ditolak, akhirnya bertahan diopeni, dipelihara sama Inggris. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga akhirnya sama, gak bisa bekerja sama dengan sesama kaum muslimin karena semboyan yang dipakai ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ketika ati Allah ati Rasul, semua bisa diajak atas nama Allah dan atas nama Rasul dengan semboyan Quran dan Sunnah. Tapi begitu setelah perjuangan mulai berhasil, melihat kekuasaan, mereka berbicara tentang ulil amri, kepemimpinan, kekuasaan itu minkum, kumnya hanya dia sendiri, tidak lagi bersama-sama dengan kum yang lain. Akhirnya bentrok juga di Mesir, ditendang oleh orang Mesir, keluar dari Mesir gentayangan kemana-mana, tidak punya negara, tidak punya bangsa. Terus yang di Uni Soviet, hampir seluruh kekuatan kaum muslimin dikumpulkan di Soviet, di Afghanistan untuk melawan Soviet. Didirikan universitas namanya AMPES, Akademi Militer Peshawar. Itu isinya kaum muslimin, di situ semua persiapan perang menghadapi Soviet. Ada murid-murid Juhaiman Al-Utaibi yang berontak di Mekah tahun 79, bawa ke sana. Namanya Al-Khattab Umar Syekh sama Usama bin Laden, membentuk kekuatan namanya Laskar Al-Ghuraba. Akhirnya perang lah. Setelah Soviet pergi, mereka tidak ada lagi yang ngopeni karena ternyata mereka juga gak cocok dengan orang Afghanistan. Taliban tidak bisa cocok dengan sana. Akhirnya Taliban bermusuhan dengan penduduk asli Afghanistan. Akhirnya kemudian sebagian ngelompat ke Uni Soviet dipimpin Al-Khattab. Di sana memprovokasi pemberontakan terhadap Uni Soviet. Tapi begitu mereka berhasil, mereka juga gak cocok dengan orang-orang di Chechnya. Akhirnya diracun entrek sama orang Chechnya. Akhirnya saling bunuh dengan bapaknya Ramadan Kadyrov, presiden pertama Chechnya. Lah ini akhirnya gentayangan kemana-mana karena gak punya tempat tinggal, melahirkan hantu-hantu berikutnya, pecah menjadi Al-Qaeda, pecah menjadi ISIS, pecah menjadi Jabal Nusrah. Itu sesungguhnya adalah kekuatan yang bentrok dengan penduduk setempat setelah gagal membangun konsep namanya konsep pemerintahan Daulah Islamiyah. Nah, setelah itu mereka gentayangan kemana-mana. Gak punya tuan mereka ini, gak punya induk. Kan gitu, karena gak punya induk, mereka cari tempat di mana mereka bisa membangun gagasan. Kalau di Jepang ada samurai yang tidak punya tuan, namanya Ronin, itu kan samurai tak bertuan. Lah kemudian mereka melihat Indonesia ini adalah lahan subur karena mayoritas Islam, mulailah masuk ke ke sini melakukan provokasi-provokasi yang merasa paling benar menggunakan slogan tahayul bid'ah hurufat ini bid'ah. Untuk apa? Memecah konsentrasi kaum muslimin yang ada di Indonesia. Ini bid'ah. Yang Hizbut Tahrir memecah konsentrasi dengan bendera. Ini bendera tauhid. Di luar bendera ini adalah bendera kafir. Untung Indonesia ada NU yang paham kelompok seperti ini dari awal, karena kita punya pengembara internasional yang sangat mumpuni di Indonesia yang dulu bernama Kiai Abdul Rahman Wahid. Kita punya orang seperti beliau yang mampu melihat, oh ini gelandangan dunia, mau masuk sini. Sementara di sini sudah jadi sebuah organisasi yang meneruskan perjuangan Islam dari para pendahulu, namanya Nahdlatul Ulama, yang dengan tegas menyatakan penerus Wali Songo yang mendesain Indonesia, yang akhirnya kemudian kawasan musyarakah, musyawarah, ro'iyah, majelis, ini dikasih nama wilayah, artinya daerahnya para wali. Ini sudah jadi. Makanya begitu mereka kesini kaget, loh kok ada perlawanan dari penduduk sini. Ya kan kita tahu begitu mereka masuk sini pasti rusuh, karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan penduduk sini. Sudah tahu di sini gak punya jenggot, suruh pakai jenggot. Sudah tahu di sini itu pergi ke sawah, suruh pakai jubah. Sudah tahu di sini kain warna harganya murah, masih disuruh pakai cingkrang. Oh, ini salah. Inilah bukti mereka enggak pernah bisa ketemu dengan kelompok lain. Sementara NU Nahdlatul Ulama yang bisa ketemu dengan orang di luar Islam, ya ketemu dengan Bandar Dadu ya rukun, dengan apa yang rukun. Dan ini NU, makanya kemudian sekarang mereka merangsek. Lah NU sudah jadi, sudah sampai pada sesuatu yang disembuhyankan sama Sayyidina Umar, la islama illa biquwatin wala quwata illa bijama'atin wala jama'ata illa biimaratin wala imarata illa bita'atin la ta'ata illa fi ta'atillah. Islam enggak kuat kalau enggak pakai jam'iyah, enggak akan kuat kalau enggak ada kepemimpinan. Lah kita sudah kuat, kita punya jam'iyah, punya kepemimpin, di bawah kepemimpinan para ulama, di bawah kepemimpinan para kiai, kita menjadi jamaiyah. Ada banser ganggu kiai sadu gitu. Akan tetapi mereka ngerti, wala jama'ata illa bi imaratin, tidak ada kekuatan organisasi tanpa kepemimpinan, dan kepemimpinan tidak akan pernah ada tanpa ketaatan. La imarata illa bi ta'atin, tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. Maka kemudian sekarang yang dilakukan agar mereka mampu membuat jam'iyah baru, jam'iyah yang ada dibiarkan, tapi ketaatan kepada pemimpin diruntuhkan. Caranya seperti apa? Ya pemimpin-pemimpin jam'iyah diolok-olok. Pemimpin jam'iyah NU diolok-olok. Mereka ingin masuk ke negara, pemimpin negara diolok. Olok, Kapolri diolok-olok, Panglima diolok-olok, semua diolok-olok. Untuk apa? Meruntuhkan ketaatan pada pemimpin. Kalau sudah tidak taat pada pemimpin, dipimpin ulama tidak mau, sekarang lebih memilih dipimpin Google. Akhirnya jadi santrinya Syaikhul Googli. Akhirnya konflik semua kan sekarang. Menjadi manusia tanpa pemimpin. Pimpin ulama dilok-lokno ahlul bid'ah, malah sekarang lebih suka dipimpin internet. Hasilnya kacau kelompok ini. Olok-olok, huwak, fitnah muncul semua. Itu untuk apa? Wala imarota illa bito atin, tanpa kepemimpinan, tanpa ketaatan. Makanya rusuh kalau sudah tanpa kepemimpinan. Untung kita ini kecil-kecil masih mau dipimpin para ulama. Yang lain udah gak mau, ulamanya diruntuhkan, langsung diangkat ke permukaan, langsung dipimpin sama Quran Sunnah. Gak mau lagi dengan ulama, kacau mereka. Lah itulah akhirnya jadi tanpa akhlak. Ini yang dulu Imam Syafi'i menyatakan 100 tahun di bawah kepemimpinan orang zalim lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin. Karena sekarang kita rasakan orang-orang yang enggak mau dipimpin ulama dipimpin Google, lantas menghantam seluruh manusia dengan tulisan yang ada di Google dengan mengandalkan kemampuan kuota untuk melakukan share it. Coba bayangkan situasi ini. Nah, itulah makanya Bansal ini berada dalam situasi itu. Siapapun yang mengganggu eksistensi ketaatan kepada pemimpin NU, datangi. Tidak usah peduli, tapuk cangkeme udah. Siap. Iya, di medsos ada orang olok-olok kiai kalau tahu rumahnya datang nih, tonyo itu sudah, tidak usah lama-lama. Wong itu nggak punya pemimpin orang itu, pemimpinnya ya Google itu. Datangi karena salah, kok nak keliru urusannya ketua Ansor. Iya, orang alok-alok presiden, ngeritik presiden, gak usah nunggu polisi. Presiden kita yang milih, itu berarti presiden kita, presiden Indonesia. Alok-alok presiden, cari rumahnya, tonyo mulutnya itu, gak apa-apa. Saya bol banser silahkan. Kalau polisi minta diajak, ajaklah polisi. Kalau polisi gak mau berangkat sendiri, itu baru banser. Kalau bukan kita, siapa yang menjaga marwah presiden, yang menjaga marwah Kapolri, yang menjaga harga diri NU? Kalau bukan sampean, siapa? Jangan sok-sokan ini ham-ham nanti dulu, karena mereka akan menghancurkan HAM seluruh Indonesia. Tikus itu boleh hidup tapi biar di hutan, jangan hidup di lumbung padi. Hidup lumbung padi tutup ndase. Ya. Gitu, banser itu begitu. Siapa yang melarang hidup ular? Gak ada, ular boleh hidup tapi di hutan. Jangan ular masuk masjid, tutup ndase. Ya. Iya, ular itu apa bahasa Indonesia? Ulat itu boleh hidup dimanapun terserah, tapi jangan nempel di daun padi. Semprot pakai rondap, oh mati sak sapi tak. Itu ini loh. Jadi kita ini kadang menghadapi ancaman-ancaman. Kalau ya Isaid diolok-olok, cari kalau di sekitar sini ada. Enggak usah pakai nunggu. Kalau terjadi masalah saya datang ke sini, aku sing belo sampean. Enggak usah khawatir. Kalau saya enggak kuat, saya minta tolong Haji Maming udah gitu aja. Mana orang? Sudah pergi. Aku tak minta tolong maka hilang. Loh itu yang dari Pak. Loh ini negara kita jaga. Kan gitu. Loh ini loh. Islam bisa rukun dengan bangsa dan negara yang berbeda. Itu ya Islam kita, Islam santri. Yang lain gak bisa, karena apa? Mereka di sana gentayangan. Sekarang cari ke sini, cari tempat baru. Seolah-olah mereka, kita bersaudara. Tapi tunggu, begitu melihat kekuasaan, kamu pasti akan ditendang sama mereka. Wong di negara aslinya ditolak kok. Al-Qaidah ditolak, akhirnya punya tempat namanya Suria. Kedatangan mereka rusuh Suria, padahal sama Arabnya. Coba ISIS benderanya la ilaha illallah, begitu turun dia di Libya, jebol Libya. Jadi kita ini kadang terkecoh, ini sesama saudara muslimin, mari kita bersaudara ukhuwah. Iya, mereka kalau lagi masih lemah, begitu kuat sampean yang diajar. Wong ini wedus-wedus datang baru kok. Di negara sananya udah enggak bisa. Hizbut Tahrir ditolak di Filistin, lari ke sini. Ukhuwah. Tapi begitu mereka tahu agak kuat dikit, mau mengganti bendera Indonesia. Mereka mau mengganti khilafah. Untung sampean sadar, saduk itu aja benderanya dibakar rame-rame. Sudah bakar bendera Hizbut Tahrir itu cuma di sini yang enggak. Di Filistinnya dibakar, di mana dibakar, dikibarkan di Saudi Arabia, tangkap polisi Saudi. Terus mereka teriak-teriak, ini bendera tauhid, menolak ini berarti menolak la ilaha illallah. Kata siapa? Dari dulu kita sudah tahlil pakai la ilaha illallah, tapi kalau kamu jadikan bendera, enggak mau saya. Seperti saya menolak bendera PKI Palu Arit, tapi kalau ke sawah tetap pakai arit, nukang tetap pakai palu. Ya kita jaga bangsa ini, ngomong ini bangsa kita. Kan gitu, coba itu Rohingya. Rohingya itu bertempat di Myanmar, tapi enggak mampu rukun dengan orang Myanmar. Ya dikebuk gitu. Kemudian suku Uighur dari Turki bertempat di Xinjiang Cina, enggak bisa rukun dengan orang Cina. Ya dikeprok sama aja. Enggak peduli siapapun. Misalnya terus orang Cina di sini pedakilan, ya dikeprok. So di mana saja orang itu kalau nggak bisa hidup bersama ya dipukul, kan gitu ya. Nah yang bisa hidup bersama hari ini itu jaminannya sebagian besar ada di Nahdlatul Ulama. Iso ngomong kumpul wong ra Islam bisa, kumpul sesama kaum muslimin bisa. Jangankan orang hidup, NU itu wong mati wis diopeni, coba kuburan aja diurusi. Kalau mau sama NU pasti diurusi semua. Jangankan yang hidup, yang mati aja diurusi. Sampai 7 hari didoakan, setahun dikholi, bertahun-tahun dikholi. Mana ada organisasi kayak NU yang paling ramah. Orang kita bodoh-bodoh ya diajari zikir dengan la ilaha illallah supaya dengar, baru ikut meniru. Meniru karena yang lain gak peduli sama yang mau bodoh, mau pinter, zikirnya diem ketop-ketop gini dong. Ya akhirnya yang orang bodoh sampai tuwek mati ya gak bisa zikir, wong mereka gak pernah bunyi. Sudah tahu orang sini itu jarang sholat, dipilihkan sholat tarwe yang 8. Kalau NU ndak jarang sholat, dipilihkan yang 20, yang pasti lebih aman. Kalau nanti di akhirat yang benar 8, yang 20 punya sisa 12, aman. Jadi NU itu paling aman. Sampean mati ditalkin karena perintah mengajar itu minal mahdi ilal lahdi. Nah orang di liang lahat itu masih ada kelihatan, maka diajari. Persoalan nyampe apa enggak urusan Allah, tapi perintahnya minal mahdi ilal lahdi lah. Mayit itu masih di liang lahat, maka harus diajar. Ajari lah, ngajari mayit ya ngajari biar bisa ditanya malah. Sampai apa enggak? Ya enggak tahu. Yang tahu siapa? Ya yang mati itu. Nah kalau kamu pengen tahu, mati ya, nang tak talkin. Ini loh cara NU, enak. Nah makanya dalam situasi yang seperti ini gak usah heran. Pernah gak dalam sejarah presiden kok diolok-olok kayak begini? Pernah gak dalam sejarahnya Kapolri diolok-olok, polisi diolok-olok, tentara diolok-olok, apa saja diolok-olok? Ini memang target besar. Mereka ini mau menghancurkan kepemimpinan. Kalau negara tanpa pemimpin, mereka akan masuk ke wilayah tanpa pemimpin. Orang Kristen tidak boleh masuk masjid. Itu kalau enggak masuk masjid mereka. Begitu masjid mereka, boleh. Rocky Gerung aja boleh pidato di masjidnya. Itu Haritanu gandengan sama NU, kafir. Begitu gandengan sama mereka, kasir. Karena ngeluarin uang, lo coba ini. Nah ini kan orang tidak konsisten. Dilarang memilih pemimpin kafir, tapi mereka juga mendukung waktu di Irian yang bukan Islam. Selamat Natal tidak boleh, tapi anak-anaknya disuruh ke mall cari diskon Natal. Sama aja. Malaikat Israfil apa? Trompet bukan budaya Islam lah. Terus malaikat Israfil niup apa? Lupa loh. Ini orang membicarakan Islam saena udel dewe. Pancasila haram, tapi hidup di Indonesia setiap pagi belanja pakai duit Indonesia. Seluruh uang Indonesia ada stempelnya Pancasila. Lo kan cari dosa itu kan mudah. Gayanya berpahala tapi sedang mencari dosa.